Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 28 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2013. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Seandainya Ramadan 29 hari, berarti kita tinggal pertemuannya besok. Boleh jadi juga kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa khatam kitab ini pada hari ini. Sekarang masuk bab yang nomor ke-64. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab ma jaa'a fil iqsam 'ala Allah. Yaitu bab larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah dalil-dalil tentang diharamkannya bersumpah mendahului Allah. Maksudnya adalah untuk membatasi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi niatnya adalah membatasi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia itu lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri tentang dirinya. Dan ini adalah termasuk su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya berbicara seakan-akan dia itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dibawakan dalilnya, yaitu an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang bersumpah mendahului aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian lanjutannya, wa fi hadits Abi Hurairah annal qa'il rajulun 'abid. Disebutkan di dalam hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ya, subhanallah. Luar biasa orang ini. Ini ceritanya adalah cerita secara global. diperinci di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, kemudian juga Al-Baghawi dan yang lain-lain, bahwasanya ada dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Kemudian yang ahli ibadah ini mengatakan kepada yang ahli maksiat, hentikan maksiatmu. Kemudian yang ahli maksiat mengatakan, biarkan, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Jadi yang ahli maksiat mengatakan, kamu jangan ngurusi aku, ini urusanku dengan Allah. Kemudian juga melihat dia maksiat, dia berkata seperti itu lagi. Sampai akhirnya si ahli ibadah ini tidak kuat, dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Berarti dia sudah bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, menfonis bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang itu, dan menfonis bahwa orang itu tidak akan masuk ke dalam syurga. Ini su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujub, bangga diri, ya, bangga diri yang tercela. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang panjang itu bahwasanya Allah mewafatkan keduanya. Kemudian ruh keduanya berkumpul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada orang yang bergelimang dalam dosa, idhab udkhulil jannah birahmati, masuklah syurga karena rahmatku. Jadi yang ahli maksiat malah oleh Allah diampuni, dimasukkan ke dalam syurga. Sementara orang yang ahli ibadah, yang ujub itu, Allah mengatakan kepadanya, atastati'u an tahzura ala abdi rahmati, apakah kamu bisa membatasi rahmatku kepada hambaku? Tidak wahai Allah, tidak bisa ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, idhabu bihi ilan nahar, kirimkan dia ke neraka. Jadi gara-gara ucapan itu, ya, sahabat Abu Dzar mengatakan, walladzi nafsi biyadih takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia berbicara dengan satu ucapan yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh menfonis-fonis orang seperti itu. Ini bertentangan dengan tauhid, dan ini juga menunjukkan ujub, bangga diri, dan ini juga merupakan su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tauhid dan iman tidak akan sempurna sehingga kita selamat dari itu semuanya. Karena itu hati-hati ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, daripada menfonis orang lain, Allah tidak akan ngampuni kamu, kamu tidak mungkin masuk ke dalam syurga. Ini kata-kata yang dahsyat. Memangnya Allah itu siapa? Tentu Allah tidak sama dengan kita. Karena itu ada kalanya atau banyak orang masuk neraka gara-gara hasil ulah lidah. Semoga bab ini jelas. Kita masuk aja bab berikutnya. Bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab yang ke-65. Tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Ini juga termasuk su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Jadi minta kepada makhluk, ya, perantaranya itu Allah. Kan terbalik. Jadi seakan-akan makhluk itu lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan hadisnya, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, ja'a a'rafiyun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi sallama faqala, ya Rasulullah, nuhikatil anfus وجاعل عيال وهلكة الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. Diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, Jubair bin Mut'im bin Adi, termasuk salah seorang tokoh dari kalangan Quraisy, masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan wafat tahun 57 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan dan harta benda musnah, maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Jadi waktu itu musim paceklik, tidak turun hujan, sehingga menyebabkan kebinasaan yang telah disebutkan tadi itu. Kemudian dia mohon kepada Rasulullah. Mohonnya ada dua, ya. Yang pertama, kami minta Allah sebagai perantara kepadamu. Nah, ini yang berbahaya. Yang kedua, kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Ini benar. Menjadikan Rasulullah sebagai perantara, benar, melalui doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai perantaranya, jadi mintanya kepada Nabi, perantaranya Allah, maka dibalik, seakan-akan Rasulullah itu lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika mendengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah subhanallah, fama zala yusabbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashhabih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, waihak atadri ma taqul, cilakalah kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu ucapkan itu, subhanallah subhanallah. Rasulullah marah karena orang tadi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Kemudian beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Terus bertasbih sampai sahabat takut. Wah, ini Rasulullah marah ini. Ya, marah yang terpuji. Tsumma qala, waihak atadri mallah, inna sya'nallahi a'zam min dalik, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Wazakar al-hadith rawahu Abu Dawud. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah dirimu, tahukah kamu siapakah Allah itu? Kamu kenal tidak dengan Allah? Memangnya siapa Allah itu? Kemudian kata beliau, sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya, dan seterusnya, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sekali karena dia terbalik. Yang benar itu mintanya kepada Allah, perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau itu berdoa. Karena dulu para sahabat kalau tidak turun hujan, datang ke Nabi minta doanya Nabi. Lalu Nabi berdoa minta hujan, lalu turun hujan. Nah, ini boleh. Nah, ini dibalik oleh dia. Mintanya kepada Nabi, perantaranya adalah Allah. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertentangan dengan tauhid. Kemudian selanjutnya kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-66. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallam, himat tauhid wa saddihi turuqasy syirik. Bab ke-66, upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Sebenarnya bab seperti ini sudah banyak kita bahas pada bab-bab yang lalu, yang mana oleh beliau penulis diulangi lagi menunjukkan pentingnya masalah ini, karena tauhid enggak akan sempurna sehingga kita benar-benar memahami masalah ini, menjauhi semua sarana, semua jalan, semua pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau kita agung-agungkan, kita kultus-kultuskan, itu tidak beliau minta. Yang beliau minta adalah kita mengikuti ajarannya beliau. Kemudian dibawakan di situ dalilnya, An Abdillah bin Asy-Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, ya, dari Abdullah bin Asy-Syikhir semoga Allah meridainya, beliau berkata, beliau adalah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, intalaqtu fi waqti Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna, lalu kami berkata, apa katanya, anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid, tuan kami. Maksudnya adalah mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi beliau tidak mau diagung-agungkan. Padahal beliau adalah merupakan sayyid, tidak ada khilafiyah, beliau adalah sayyid. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid penghulu semua manusia dan aku tidak membanggakan diri. Ya, beliau adalah sayyid, betul. Tapi beliau untuk menjaga tauhid, beliau tidak mau diagung-agungkan demi menjaga tauhid. Upaya menjaga tauhid, karena sayyid yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya, pemilik segala-galanya, pelindung dan Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti orang ini yang datang ini salah paham, seakan-akan kedudukan Rasulullah disamakan dengan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah merupakan sayyid secara mutlak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyid secara terbatas di kalangan makhluk. Kemudian faqulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Kemudian utusan ini mengatakan lagi, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Jadi muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, faqala qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wala yastajriyannakum asy-syaitan, rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa bagi kalian dan janganlah terseret oleh setan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan saja yang wajar-wajar. Hati-hati daripada godaannya setan. Nanti setan itu ya mendorong untuk mengagung-agungkan sampai terjadilah pengkultusan. Bagaimana yang lalu pernah kita bahas bahwa yang menjadikan kesyirikan pertama kali kedoknya apa? Sejarah penyimpangan akidah pertama kali. Gara-gara apa? kadang-kadang cinta kepada orang saleh melampaui batas, sampai akhirnya masa demi masa berlalu dikultuskan, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah SAW menutup pintu rapat-rapat ke sana. Yang diminta oleh beliau bukan itu. Yang diminta oleh beliau adalah ikuti. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya lagi, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, anna nasan qalu ya Rasulullah, ya khairana wa bna khairina wa sayyidana wa bna sayyidina. Diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, beliau menuturkan bahwa ada orang-orang yang berkata, wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita, wahai tuan kita dan putra dari tuan kita. Ini adalah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan pujian-pujian yang seperti itu. Padahal beliau adalah orang terbaik, betul. Beliau adalah tuan, betul. Semuanya betul. Cuman Rasulullah SAW ingin menutup pintu kepada pengkultusan. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan, ana Muhammad abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Rawahu An-Nasa'i bi sanadin jayyid. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajar-wajar saja. Aku tidak mau kamu angkat di atas derajat yang Allah memberikan derajat kepadaku di sana. Jangan diangkat lebih dari itu. Hati-hati daripada tipu daya setan. Gelar tertinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua. Ini gelar yang tertinggi, yang paling beliau sukai. Beliau mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka ucapkan saja hamba Allah dan Rasulnya. Ini gelar tertinggi, gelar yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Hamba tidak boleh disembah, rasul tidak boleh didustakan, justru diikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bab yang terakhir, bab yang ke-67. Babu qaulillahi ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamati, was samawatu matwiyatum biyaminih, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bab ke-67, di situ diberi judul keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat nomor 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Jadi di sini adalah pembahasan tentang, ditutup dengan pembahasan tentang betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, betapa ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti mereka belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, berarti mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi telah disebutkan surat Az-Zumar ayat 67 di antara yang terjadi nanti hari kiamat, ya, itu di antara sedikit daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit semuanya digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah, mereka tidak kenal Allah. Semua orang yang menyekutukan Allah berarti tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan di situ beberapa hadis. An ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala jaa habrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati as-sab'a ala isba'. Itu boleh dibaca isba', boleh dibaca isbu', benar semuanya, asbu', semuanya benar. Ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' wattara ala isba' wasairal khalqi ala isba'. Yaitu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami, itu dalam Taurat, bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ya. Kemudian, fayaqul anal malik, kata Yahudi itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah penguasa. Akulah penguasa. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta badat nawajiduh tasdiqan liqaulil habr, thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqo qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah al ayah. Ketika mendengar ucapan pendeta Yahudi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Yahudi itu. Membenarkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar. Mereka mengaku kenal Allah, tapi ternyata mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kemudian masih lanjutannya, wa fi riwayah li Muslim wal jibala wasyajara ala isba' thumma yahuzzuhunna fa yaqul anal malik anallah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim rahmatullah alaih, disebutkan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian dia Allah menggoncangkannya, Dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Wa fi riwayah lil Bukhari yaj'alu samawati ala isba' wal ma'a wathara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba' akhrajahu. Disebutkan dalam riwayatnya lain, riwayat Imam Bukhari, yaitu bahwasanya dia Allah meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi ini menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang telah disebutkan yang demikian besar, demikian hebat, yang diletakkan di jari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini masih belum ada apa-apanya. Masih dijelaskan lagi oleh riwayat yang setelahnya. Wali Muslim an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an yatwillahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun thumma yatwi al-aradin as-sab' thumma ya'khuduhunna bishimalih thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, sabda Nabi maksudnya, Allah akan menggolong seluruh lapisan langit pada hari kiamat lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa, mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggolong ketujuh lapis bumi lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa, mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Artinya pada hari itu benar-benar penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi semua berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 16, Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini, siapa penguasa hari ini, tidak ada yang sanggup berbicara. Lalu Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, miliknya Allah yang Maha Esa lagi mengalahkan semuanya. Kemudian berikutnya, warwiya an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, mas samawati as-sab' wal aradun as-sab' fi kaffi ar-rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, tiadalah langit yang tujuh, ya, langit tujuh, tujuh lapis maksudnya, dan bumi yang tujuh di telapak tangan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, melainkan bagaikan seputir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu. Ini gambaran betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis, ya, di telapak tangannya Allah ibaratnya adalah seperti biji sawi di telapak tangan kita. Artinya ini adalah menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan kepada kita tentang dirinya melalui sifat-sifatnya, melalui keajaiban-keajaiban makhluknya. Ya, semua ini menunjukkan betapa agung dan besarnya Allah, yang layak diibadahi hanya Allah. Jangan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat-sifat ini kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah difahami sebagaimana adanya, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, dan kita tidak boleh mengingkari, tidak boleh merubah-rubahnya, tidak boleh menyelewengkannya, dan kita juga tidak boleh mereka-reka, ya, mereka-reka menanyakan bagaimana, Bagaimana jarinya Allah ya? Bagaimana tangannya Allah? Tidak boleh. Kemudian juga kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahamannya ahli sunnah wal jamaah salafus soleh dalam hal-hal seperti ini ya, itu difahami sebagaimana adanya ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamtil ya, tanpa kita mentahrif, merubah-rubah, oh itu maknanya gini atau merubah-rubah, jangan. Atau ta'til mengingkari, wah ini enggak benar, ini enggak, nanti bahaya pemahamannya, enggak boleh diingkari. Kemudian juga tanpa mereka-reka, takyif, tanya bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana tangannya Allah, jadi enggak boleh. Maksudnya Allah enggak mampu kita bahas itu, enggak usah bahas, enggak usah. Kemudian juga kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, enggak sama dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahu kita gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita gini, nah kita sami'na wa ata'na, mengikuti pemahamannya salafus saleh. Karena pemahaman salafus saleh itu aslam wa a'lam wa ahkam. Pemahaman salafus saleh itu adalah paling selamat, paling ilmiah, dan paling kuat argumentasinya. Aslam wa a'lam wa ahkam. Selanjutnya, waqala Ibnu Jarir rahimahullahu taala haddatsani Yunus qala anba'ana Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid haddatsani abi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Jarir rahimahullahu taala, pakar tafsir yang sudah pernah kita bahas, berkata Yunus menuturkan kepadaku, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Beliau wafat pada tahun 264 umurnya Hijriah, umurnya 92 tahun. Yunus menuturkan padaku dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga sudah pernah kita bahas. Dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam. Ya, Zaid bin Aslam adalah seorang ulama yang terpercaya, wafat pada tahun 136 Hijriah. Nah, ini anaknya namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang mana anaknya meninggal dunia tahun 182 Hijriah. Ia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa kadarahima sab'ah ulqiyat fi turs." Ya subhanallah. Ini juga gambaran betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah ketujuh langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan tujuh keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Jadi ada kursi, ada arsy. Kita baru bahas kursi. Kerajaannya Allah itu sempurna. Sebagaimana kerajaan-kerajaan itu mesti ada arsy. Arsy itu singgasana. Kalau kursi itu adalah maudhi'ul qadamin, tempatnya kedua telapak kaki. Jadi kalau antum ada di kerajaan ya, biasanya raja itu punya singgasana, arsy ya. Kemudian ada kursi, tempat berpijaknya kakinya. Ya seperti itu. Allah juga punya itu. Tapi Allah enggak butuh itu. Ya Allah enggak butuh itu. Jangan nanti dibayangkan Allah duduk di kursi kayak gitu di arsy, enggak ya. Enggak, Allah enggak butuh itu. Karena kursi arsy ini kecil. Allah di atasnya. Seperti apa, bagaimana, kita tidak tahu ya. Hanya ini menjelaskan kerajaannya Allah sempurna. Juga ada kursinya, ada arsnya. Ada kursi, ada ars. Walaupun Allah tidak butuh itu. Jadi yang perlu kita camkan adalah Allah itu tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu. Allah di atas. Seperti apa, bagaimana, kita tidak tahu. Ya, nanti ada penjelasan-penjelasan Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah bersemayam di atas arsy, di atasnya arsy maksudnya. Tapi Allah enggak butuh arsy. Karena arsy itu juga kecil. Arsy itu dipukul oleh berapa malaikat? Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah. Arsy-nya Allah dipukul oleh 8 malaikat. Jadi Allah Maha Suci, Allah enggak butuh arsy. Ini hanya gambaran kesempurnaan kerajaannya Allah. Ada arsy-nya, ada kursinya. Antum paham kursi kan sekarang? Ya. Jadi kalau raja itu kan duduk di singgasana, di arsy. Nah, kakinya berpijak di kursi, ada kursinya berpijak, tempat berpijaknya kaki, itu kursi. Tapi Allah tidak butuh itu ya, karena Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah di atas, dalilnya terlalu banyak. Jangan sampai kita mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana? Pokoknya Allah itu tidak di dalam alam. Tidak di luar alam. Tidak menyatu dengan alam. Tidak pisah dengan alam. Oh, di mana akhirnya? Tidak ada berarti. Kalau kita tanya kepada seseorang, sebutkan kepadaku sesuatu yang tidak ada. Jawabannya adalah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Tetapi kamu mengatakan Allah kayak gitu. Ya. Kalau kita akidah kita Allah berada di atas sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak boleh mereka-reka bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Nah, kita bahas ini aja, supaya enggak terlalu melebar. Jadi langit 7 lapis dibandingkan dengan kursi itu seperti 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai uang logam itu loh. Jadi diibaratkan ini, kursi itu ibaratnya adalah perisai. Tahu perisai antum? Kalau enggak tahu perisai, talam aja gampangnya. Perisai kan model kayak talam itu. Nah, ini ibaratnya adalah kursi. Kemudian langit 7 lapis ibaratnya adalah uang logam, 7 di situ. Berarti langit 7 lapis dengan kursi besaran mana? Besaran kursi. Itu baru kursi. Bagaimana dengan arsy? Kemudian qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul mar al-kursiyyu fil 'arsy illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina fala baina dhahray ya baina dhahray falatin min al-ard. Ibnu Jarir berkata pula dari sahabat Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Beliau termasuk orang yang dahulu masuk Islam, wafat pada tahun 31 Hijriah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi itu berada di arsy melainkan bagaikan sebutir gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Subhanallah. Ini perbandingan antara kursi dengan arsy. Tadi kan langit 7 lapis dengan kursi. Sekarang kursi dengan arsy. Diibaratkan arsy itu adalah apa namanya? Sawah ladang yang besar, tanah yang luas, itu arsy. Nah, kursi ibaratnya adalah gelang yang dilempar ke tengah tanah yang luas itu. Jadi antara kursi dengan arsy besaran mana? Besaran arsy sekali-kali. Luar biasa. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kursi aja dibanding langit 7 lapis masih besaran kursi, luar biasa besarnya. Kursi dibanding arsy enggak sebanding. Arsy luar biasa besarnya. Subhanallah. Karena itu wa ma qadarullah haqqo qadri. Kalau orang berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang syirik menyekutukan Allah, melanggar, menyimpang, berarti dia masih belum kenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Masih ada lagi pembahasannya, perincian-perinciannya. Tadi hanya disebutkan langit 7 lapis. Kayak apa sih langit itu? Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala bainas sama'i dunya wallati taliha 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan. Ini ucapannya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Ya. Jadi dari langit ketujuh menuju kursi jaraknya 500 tahun. Dan antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Tadi kita telah tahu kursi seperti apa besarnya. Ya. Kemudian dari kursi itu nanti ada air, ada lautan di atas sana. Ya, jaraknya 500 tahun. Sedangkan arsy berada di atas air itu. Arsy-Nya Allah di atas lautan. Dan Allah berada di atas arsy tersebut, Allah di atasnya. Tapi Allah enggak butuh arsy ya, enggak butuh arsy. Allah enggak duduk di arsy Maha Suci Allah. Allah di atasnya. Seperti apa bagaimana kita enggak tahu. Namun demikian, tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Walaupun Allah berada di atas, tapi Allah tahu semuanya tentang kita. Bahkan Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita tentang kita. Subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an Asim an Zur an Abdillah. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi rahimahullahu taala. Ibnu Mahdi adalah Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 197 Hijriah, seorang ulama besar. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 160 Hijriah. Ya, dari Asim bin Bahdalah rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Kemudian dari Zir, yaitu Zir, di situ disebutkan bahwasanya beliau wafat pada tahun 83 Hijriah, umurnya 137. Dari Zir ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berikutnya masih ada lanjutannya, tadi masih ada pelengkapnya, nanti kita simpulkan. Warawahu binahwihi al-Mas'udi an 'Asim an Abi Wa'il annahu qala walahu turuq. Dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Demikian dinyatakan Az-Zahabi. Lalu katanya, asar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Jadi ada beberapa jalan daripada riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya, wa'anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab, walau tidak tahu, menisbahkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya kalau ilmu agama. Qala, lalu jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bainahuma masiratu 500 am, wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah sanah ya wa kitafu kulli sama'in masiratu 500 sanah wa baina sama'i sabi'a wal 'arsh bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard wallahu fawqa dhalik la yakhfa 'alayhi shay'un min a'mali bani adam rawahu abu dawud wa ghayruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara langit dan bumi adalah seperti perjalanan 500 tahun. Seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian jarak antara satu langit ke langit yang lainnya seperti perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Jadi kalau kita hitung, sebelum kita lanjutkan ya, kita hitung dulu. Dari bumi ke langit perjalanan 500 tahun. Kemudian langit dunia ketebalannya, ketebalannya langitnya 500 tahun. Ketebalannya langitnya. Dari langit dunia ke langit yang kedua 500 tahun. Langit kedua ketebalannya 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit ketiga 500 tahun. Itu sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Berapa ribu tahun? Berapa? Ya, subhanallah, betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya antara langit yang ketujuh dengan arsy ada samudra. Dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi di atas langit ketujuh ada lautan. Yang mana dasarnya sampai atasnya seperti perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas itu, wallahu fawqa dzalik. Allah di atas itu, dan setelah itu kan ada arasnya ya, arasnya Allah, singgasananya Allah, dan Allah di atasnya. Allah di atasnya, tapi jangan dibayangkan Allah duduk di aras ya, Maha Suci Allah. Karena ada yang pemahamannya gitu, itu kafir. Kalau orang bilang Allah duduk di aras, kafir. Karena dia merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Maha Suci Allah, Allah di atas, Allah enggak butuh aras. Ini adalah gambaran kebesaran Allah, keagungan Allah. Walaupun Allah di atas itu, tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Hadis riwayat Abu Dawud dan ahli hadis yang lainnya. Subhanallah. Ini adalah keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi dikatakan kan di ayatnya, wa ma qadarullaha haqqo qadarih. Mereka masih belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi Allah seperti apa Allah? Betapa keagungannya Allah, luar biasa. Tidak mungkin kita bayangkan. Dan kita jangan bayang-bayangkan Allah ya. Bagaimana-bagaimana jangan, karena kita tidak mampu. Sehingga para ulama memberikan argumentasi. Kalau orang mau membahas Allah, bahas dulu ruhmu. Kamu yakin tidak punya ruh? Jawabannya ya, saya yakin punya ruh. Karena tidak mungkin orang hidup tanpa ruh. Nah sekarang ada orang hidup, kemudian dia mati, ruhnya keluar. Mana ruhnya? Katanya ruhnya keluar, mana ruhnya? Kalau membahas ruh saja kita tidak mampu, yang ada di dalam diri kita, apalagi membahas tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, kita lebih tidak mampu. Kita hanya membahas sesuai dengan yang ada dalilnya saja. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab Tauhid. Mudah-mudahan kitab ini benar-benar bermanfaat. Jadi kita khatam kitab Tauhid dalam 28 jam. Iya kan? 28 hari, masing-masing 1 jam, berarti 28 jam khatam kitab Tauhid. Ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hati kita dengan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya, pasrah kepadanya, dan memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, sehingga kita menjadi ahli tauhid dan kita mendapat keutamaan semua tauhid, kita jauh daripada syirik, kita dan anak cucu kita semuanya dan kaum muslimin semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Berarti pembahasan kita sudah selesai kitab ini ya. Alhamdulillah oleh Allah dimudahkan kita bisa khatam walaupun agak cepat pembahasannya, sehingga masih perlu lagi dikaji. Jadi masih perlu dikaji lagi ini secara perlahan-lahan. Karena biasanya kalau saya ngaji ini tidak cepat-cepatan gini ya, itu khatamnya bertahun-tahun. Karena satu bab dibahas satu kali pertemuan, bahkan sampai dua kali pertemuan sambil diskusi ya, seperti itu. Karena ini kita mengejar waktu, mudah-mudahan kita sudah ada gambaran tauhid itu kayak gini, tinggal mengamalkannya saja. Ini adalah ilmu yang paling penting, ini adalah ilmu yang nomor satu, asyhadu alla ilaha illallah, yang kita bawa sampai mati, kita bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada yang usul, jika boleh saran, bisakah besok jam 4 sore diadakan waktu khusus untuk memberi kesempatan bagi para ikhwah yang ingin bertanya tentang kajian kitab tauhid selama ini, karena kami sebenarnya masih menampung banyak pertanyaan tentang bab-bab sebelumnya. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Jadi ada usulan bagaimana kalau besok khusus untuk pertanyaan saja. Antum pulang jam berapa besok? I'tikaf itu pulangnya setelah matahari terbenam, maghrib. Adapun pulang pagi hari terakhir ba'da subuh itu masih khilafiyah di kalangan ulama. Memang sebagian mengatakan ada pendapat seperti itu karena sudah habis malamnya. Tidak mungkin ada lagi Lailatul Qadar. Kalau ukurannya adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau ukurannya sehari semalam, maka ukurannya adalah maghrib. 24 jam itu sehari semalam dimulai dari maghrib, diakhiri sampai maghrib. Seperti itu. Jadi untuk keluar dari khilafiyah, keluarnya setelah maghrib. Seperti itu. Ya, ini usulan yang bagus. Boleh, tidak apa-apa. Jadi besok insya Allah khusus untuk tanya jawab. Jadi selama ini kalau masih ada apa namanya yang ingin ditanyakan yang belum terjawab, tafadhol insya Allah besok kita adakan tanya jawab biidznillah ta'ala insya Allah. Pertanyaan tanya jawab melalui SMS kan maksudnya? Melalui SMS kan maksudnya? Ustaz, mohon penjelasan ulang tentang seseorang yang diberi ampunan oleh Allah karena suatu sebab dari perkara yang dibencinya. Apa sama dengan bersabar dengan kedzaliman orang pada kita dan menahan diri untuk membenci, untuk tidak membencinya? Tadi maksudnya, kan ada dua orang saudara. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini ujub bangga diri. Mengatakan pada yang ahli maksiat, ya Allah tidak akan ngampuni kamu, kamu tidak akan masuk surga. Nah, Allah marah. Oleh Allah malah dibalik keadaannya untuk memberi pelajaran kepada si ahli ibadah yang ujub itu. Itu loh yang kamu katakan tidak masuk surga, justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kamu yang mengklaim seakan-akan ahli surga, yang mendahului Allah, kamu justru masuk ke dalam neraka. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya begitu ya. Adapun kalau kita benci kepada ahli maksiat, itu harus, itu adalah syariat, itu adalah agama. Tapi bukan benci kepada orangnya, benci kepada kemaksiatan yang dilakukannya. Ini kembali kepada pembahasan masalah al-wala wal-bara. Yang lalu sudah pernah kita bahas. Ada tiga tingkatan orang dalam hal cinta dan benci. Yang pertama adalah Orang yang kita cintai 100% tidak ada benci. Orang-orang soleh, ya, orang-orang bertakwa, para nabi dan seterusnya dan semisalnya. Yang kedua adalah orang yang kita benci 100% tidak ada cinta. Itu adalah orang-orang kafir. Yang ketiga, orang yang terkumpul dalam dirinya antara kita benci dan kita cintai, yaitu orang mukmin yang fasik, pelaku dosa besar, yang berkelimang di dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa. Kita cinta kepada dia karena dia masih punya iman. Kita benci kepada dia karena kefasikannya. Jadi begitu ya. Semoga jelas. Kalau tadi bukan gitu, tadi itu sombong. Dia mendahului Allah. Dia mengatakan kamu tidak akan diampuni Allah, kamu tidak akan masuk surga. Seakan-akan dia kayak Allah, padahal Allah tidak kayak dia, Maha Suci Allah. Apa benar Allah harus lebih dicintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana meletakkan cinta yang benar dalam hal ini? Benar apa tidak? Ya benar. Jadi Allah dicintai lebih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah. Jadi Allah itu segala-galanya, nomor satu Allah. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencintai beliau karena apa? Karena Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang cinta yang nomor satu itu adalah Allah, puncaknya Allah, segala-galanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Rasulullah itu kita mencintai karena Allah menyuruh kita mencintai beliau. Jangan terbalik. Jadi cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada Allah. Itulah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertanya tentang arti tangan dan jari dalam hadis-hadis yang ada di bab terakhir, tangan dan jari Allah, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini kalau pemahamannya salafus soleh ya, pemahamannya salafus soleh, termasuk masalah wajah, termasuk Allah turun ke langit dunia dan semisalnya. Kalau pemahamannya salafus soleh difahami apa adanya, difahami apa adanya, ya. Tapi, nah tapi ini penting tapinya ini. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak dirubah-rubah, tidak diingkari, dan tidak direka-reka tanpa takyif. Jadi jangan bayangkan jarinya Allah itu kayak apa ya, ya tangannya Allah seperti apa ya, wajahnya tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk yang jelas tidak sama dengan kita. Enggak sama. Sekarang kita ambil contoh saja, makhluk saja. Ini kita sama sekali enggak menyerupakan Allah ya. Walillahil masalul a'la, Allah Maha Tinggi. Antum punya tangan, kita punya tangan, kucing juga punya tangan. Tangan kita dengan tangan kucing sama enggak? Sama apa enggak? Enggak sama, sama-sama. Sama-sama tangannya. Kita punya wajah, kucing juga punya wajah. Wajah kita dengan kucing sama enggak? Atau sama-sama punya wajah. Apalagi Allah, kita lebih tidak tahu wajahnya Allah kayak apa, tidak tahu. Ya, karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Cuman kita mengimani sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah bilang gini kok kita bilang tidak bilang gitu. Rasulullah bilang gini kok kita bilang tidak gitu. Allah bilang gini ya kita iman sami'na wa ata'na. Rasulullah bilang gini sami'na wa ata'na. Jangan dirubah-rubah. Jangan diselewengkan, jangan diingkari, jangan direka-reka. Bagaimana ya? Seperti apa ya? Nah, jangan, tidak boleh, tidak mampu kita. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari semua itu? Ya intinya adalah semua ini adalah gambaran betapa kebesaran Allah, betapa keagungan Allah. Tunduklah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Perintahnya Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Jangan menyekutukan Allah, selesai. Tidak usah bayang-bayangkan, tidak mampu. Kalau mau bayang-bayangkan Allah, ya coba bayangkan dulu rohmu, mana rohmu, seperti apa bentuknya rohmu. Bahas roh saja tidak bisa, apalagi bahas Allah. Jadi kita hanya bahas sesuai dengan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terangkan pemahamannya salah kayak gini, sudah. Jelas tidak maksudnya? Jelas, alhamdulillah. Karena dalam masalah nanti ada kelompok yang apa namanya? Yang tahrif. Tahrif itu diartikan lain. Jari itu artinya ini, tangan artinya ini, kan berarti seakan-akan dia lebih pintar dari Allah. Rasulullah bilang jari, dia bilang bukan jari. Rasulullah bilang, Allah bilang tangan, dia bilang bukan tangan. Loh, aneh kamu ini. Kamu lebih pintar dari Allah ya. Nah, kalau kita enggak gitu. Pak Ustaz, jarak yang masing-masing 500 tahun itu apa tahunnya sama dengan tahun yang di bumi, atau lebih tepat tahun di akhirat? Itu tahun seperti yang pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jarak 500 tahun ya. Pada zamannya Rasulullah berarti di bumi ini. Artinya intinya ini adalah gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Karena itu kita jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menghatamkan kitab tauhid, dimudahkan oleh Allah, tinggal sekarang ilmu ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mempraktekkannya, dimudahkan oleh Allah untuk mempraktekkannya, sehingga kita menjadi ahli tauhid yang benar-benar memurnikan tauhid, jauh daripada syirik sampai akhir umur kita, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.